Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini Ibu? Alhamdulillah. Di mana ini saat ini Ibu pagi ini? Ini di Mojokerto. Masya Allah. Saya harus ke Surabaya. Masya Allah. Masya Allah. Selamat ke mana Balikpapan. Baik Ibu, silakan untuk membuka ta'lim kita pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berdengar saya manis yang budiman. Alhamdulillah kita jumpa lagi di udara dalam acara interaktif kita. Mudah-mudahan perjumpaan kita yang sebentar ini kita akan gunakan manfaat mungkin untuk berinteraktif, dan insya Allah kami akan mengambil rujukan dari Al-Quran Al-Karim untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda, insya Allah. Baik Ibu, sebelum kami menerima telepon di 85947785, seperti biasa Pak Tan sudah siap dengan beberapa pertanyaan. Baik, silakan Pak Tan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dari hamba Allah di Jakarta Pusat. Dia menjelaskan bahwa dia seorang ibu rumah tangga dan suaminya seorang anak angkat yang diambil sejak bayi. Ibu angkatnya telah meninggal 10 tahun yang lalu dan ayah angkatnya telah menikah lagi. Ayah angkatnya ingin menjual rumah dan hasilnya akan dibagi dua oleh suami karena ayah angkatnya tidak punya anak lagi kecuali dirinya ya. Tapi istrinya tidak rela kalau hasil penjualan tanah itu dibagi dua. Yang ingin ditanyakan, apakah suami saya berhak atas penjualan rumah tersebut? Rumah itu rumah istri? Bukan. Rumahnya rumah siapa? Di sini disebutkan anak angkat yang bersejak bayi, ibu angkatnya telah meninggal 10 tahun yang lalu dan ayah angkatnya telah menikah lagi. Ayah angkatnya ingin menjual rumah dan hasilnya akan dibagi dua. Ini tidak jelas. Bagi ya? Bagi duanya sama siapa? Nah ini kurang jelas ini di sini. Ini. Jadi gini, kalau rumah itu, jadi sebaiknya lihat surat An-Nisa ayat 11, 12, 13, 14-nya. Di ayat yang ke-12 itu dikatakan kalau seorang suami mendapat warisan separuh ya dari istri, kalau istrinya tidak punya anak, anak angkat sama juga dengan tidak punya anak ya, anak angkat bisa dikasih hibah itu diwasiatkan sepertiga, tidak boleh lebih dari sepertiga. Nah suami tadi mendapat separuh, kalau memang itu punya istrinya ya, tapi kalau memang itu harta gono kini ya dibagi dua dulu. Yang punya suami separuh gak dibagi-bagi. Yang punya istri itulah yang dibagi lagi. Nanti separuhnya buat suaminya, sepertiga buat anak angkat. Lalu sisanya itu diberikan kepada saudara seibu dari istrinya. Itu di surat An-Nisa ayat 12. Jelas sekali. Warisan itu harus betul-betul tetap sama Quran. Karena ada sebuah hadis yang mengatakan ada orang yang 50 tahun ibadah lalu dia meninggal masuk ke neraka hanya karena salah berwasiat. Karena memang di An-Nisa ayat 14 dikatakan barang siapa yang taat sama Allah dan Rasulnya di situ mengikuti hukum-hukum yang ditentukan Allah, dia akan mendapatkan surga. Tapi barang siapa yang ingkar dengan ketentuan Allah ini, dia akan mendapatkan neraka. Itu diteruskan kalau baca dari ayat 11, 12, 13, dan 14-nya yang mengatakan seperti itu. Jadi jangan sampai kita bagi waris itu suka-suka sendiri, jangan harus ikut dengan Al-Quran. Memang ada aturannya sudah ya Ustaz. Ada aturannya, jadi suami dapat separuh dari bagian istri. Jadi kalau rumah itu memang berdua, ya dibagi dua dulu. Istri baru nggak dapat kan? Sedar butuh dapat nasi dari suaminya. Dibagi dua dulu, yang separuh itu punya istrinya. Nanti suaminya nggak dapat separuh karena nggak punya anak. Iya. Anak angkat itu sama juga nggak punya anak sama berarti ya? Punya anak, jadi nggak ada hak ya? Nggak ada hak, tapi dia kalau mau dikasih hibah, sepertiga. Tidak boleh lebih dari sepertiga. Demikianlah hamba Allah di Jakarta Pusat. Dan berikutnya, saja. Ini dari hamba Allah di Jakarta. Sampai dengan beberapa bulan lalu saya bekerja di bank asing. Terus terang saja, sejak lulus kuliah saya telah bekerja di perusahaan asing yang berbau riba karena tidak mengerti. Di bank asing yang terakhir, saya sering dikirim ke luar negeri oleh presiden direktur bank tersebut yang berdomisili di luar negeri yang kebetulan dijabat oleh orang Indonesia Muslim. Namun setelah mengalami pengalaman spiritual melalui mimpi, saya mulai belajar tentang Islam dan menemukan bahwa bank adalah identik dengan riba. Lalu saya berhenti dan mulai usaha sendiri. Yang menjadi masalah ex-bos saya mengkritik saya habis-habisan, walau dia sendiri rajin sholat wajib dan sunat puasa sedekah haji umroh bahkan sudah 10 kali lebih. Ia mengatakan bahwa fatwa mengenai riba belum jelas Ustazah, karena Nabi Muhammad SAW keburu wafat. Sehingga para sahabat belum sempat memperoleh penjelasan lebih luas. Hal ini saya bantah dengan bahwa Allah telah berfirman dengan telah kusempurnakan agama ini. Ya. Yang berikutnya, saat ini katanya tidak ada suatu negara pun yang menetapkan syariat Islam yang rakyatnya sejahtera dan negaranya maju. justru korupsinya yang berkembang subur. Sedangkan seluruh negara kapitalis, rakyatnya maju dan pemimpinnya, walaupun beragama non-muslim, lebih islami dari orang muslim. Ini bagaimana menurut Ustaz Zain? Ya kalau udah gitu mah jangan diikutin lah. Dari kalimatnya aja gak menunjukkan kalimatnya orang fasik gitu ya. Tahu tapi dia tidak mau tahu. Dia orangnya. Karena itu memang di Al-Quran dilarang kita kan, jangan kamu angkat pemimpin orang musyrik gitu ya. Orang kafir tidak boleh diangkat jadi pemimpin. Karena kalau kita mengangkat dia jadi pemimpin, Allah lepas tangan. Jadi orang tadi, Allah sudah lepas tangan oleh direkturnya tadi dia. Allah lepas tangan, tidak mau peduli lagi sama dia, dibiarkan dia dengan kesalahannya. Tapi saudara penanya ini betul-betul dapat hidayah, Masya Allah kan. Keraguan-raguan tadi sudah bagus, sesuai dengan Al-Baqarah 185 ya, soal riba itu. Itu tinggalkan riba ya, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah itu yang sudah lewat selesai sudah. Yang akan datang hentikan, jangan dimakan lagi. Memang soal bank itu, orang masih gonjang-ganjing. Tapi sekarang banyak orang yang sudah lari ke bank syariah. Jadi banyak sekali. Dan kalau memang Bapak ini dapat hidayah dengan gerakan hati itu sudah bagus sekali. Yang kamu ragukan kata Nabi tinggalkan. Gitu ya. Itu terbaik. Kalau kita cuma numpang liwat aja. Saya kan banknya cuma numpang liwat, tidak pernah mengharapkan bunga gitu ya. Hanya cuma numpang taruh aja. Nah itu gak masalah. Karena memang di rumah kita kurang aman tentunya kan. Tapi kalau kita ini mengharapkan keuntungan, ya syirkah aja di bank syariah. Kalau kita sudah menempatkan di bank syariah, yang di dalamnya kita tahu orang-orangnya beragama baik, lalu ternyata ada diselewengkan, kita tidak salah. Tapi kalau kita sudah tahu itu bank bukan bank syariah, ya, yang jelas cukup ribanya mencolok sekali, yang taruh uang dapat bunga, lalu yang pinjam uang sampai disita rumahnya, kita lihat seperti itu, dan kita masih mau menjalankan terus, jelas kita berdosa. Yang keduanya, hidayah sudah datang ke Bapak ini, Alhamdulillah, teruskan aja. Banyak-banyak membaca Rabbana la tuzigh qulubana ya. Ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Al-Imran ayat 8, terus dibaca terus Pak, karena iman Bapak ini diawet-awet, di iman-iman ya. Iman ini mahal sekali nilainya. Demikianlah, alhamdulillah. Dan pertanyaan cuma sampai di situ Ustazah, sebab ada pertanyaan lain yang kami batasi sampai di sini saja. Dan kemudian untuk berikutnya dari hamba Allah di Jakarta yang ditanyakan, apa pengertian dan persyaratan untuk diperbolehkan melakukan qada, jama dan qasar? Jika kita keluar dari kantor pukul 5.30 untuk meeting ke suatu tempat yang hanya berjarak 8 km, namun tiba di lokasi diperkirakan persis masuk waktu isya karena macet, maka apa yang harus kita lakukan? Apakah jamak maghrib dan isya atau qasar maghrib dan isya? Itu yang ditanyakan Ustaz. Kalau dia sudah sampai di tempatnya, dia nanti sholat maghrib 3, isanya 2, karena dia masih di jalan itu, belum sampai rumah kan. Dia belum sampai di rumah, masih di jalanan itu. Iya, karena macet katanya kan. Karena macet dan sampai ke tempat rapat berikutnya lagi, itu kan berarti masih belum di rumah ya. Kalau dia masih belum di rumah, masih on the way, itu bisa digasar. Sampai di tempat itu sudah isya, nah dia sholat maghrib 3, isanya 2. Tapi kalau sudah sampai di rumah, sudah isya, nah dia sholat maghrib 3, isanya 4. Jadi kalau sudah sampai di rumah, dia maghrib 3, isya 4. Tapi kalau di kantor yang lain, dia datang untuk rapat, ternyata sudah masuk waktu isya, ya itu berarti masih di jalan ya. Di jalan belum sampai rumah, hanya di tempat satu orang gitu ya. Di kantor yang lain, di tempat yang lain, bukan di kantornya sendiri, tapi bukan di rumahnya. Itu berarti dia belum sampai rumah. Itu maghrib 3, isya 2. Nah, untuk lebih puas lagi, silahkan buka surat An-Nisa ayat 101. Tapi cari tafsir ya, bukan buku terjemah. Quran tafsir, coba baca aja tafsir Buya Hamka itu ya. Itu akan gamblang di situ dengan kisah-kisah Rasulullah. Jarak sekian, nanti akan terjawab. Banyak perbedaan pendapat ini ya. Silahkan baca sendiri di Quran tafsir tadi, lalu terserah Anda sendiri. Di situ sudah jelas kalau saya menjawab sesuai dengan buku tafsir itu seperti itu. Jadi selama dia masih on the way, masih di jalan, belum sampai di rumah, bisa digasar. Tapi kalau dia sudah sampai di rumah, waktu isya sholat maghrib dulu 3, isanya 4. Dan pertanyaan berikutnya, saya telah berusia di atas 47 tahun Ustazah. Pertama kali haid pada usia 14 tahun dan lamanya 3 minggu. Selanjutnya masa haid sekitar 17 hari sampai dengan 21 hari. Oh. Pukul rata saya bersih dalam 1 bulan tidak lebih dari 13 sampai 15 hari, Ustazah. Yang mengakibatkan badan saya tidak fit. Saya telah berobat bertahun-tahun, baik ke dokter maupun ke akupunktur. Setelah ke akupunktur, maka lama haid saya menjadi 10 hari saja. Akibatnya dalam sekian puluh tahun, puasa saya banyak yang bolong. Kesalahan saya adalah tidak membayar kembali puasa tersebut karena kepala saya selalu pusing karena tekanan darah drop akibat haid yang terlalu lama. Dan tidak juga berfidyah. Karena saya pikir saya akan melunasi hutang puasa itu dengan berpuasa. Sekarang ini saya merasa berdosa dan ingin melunasi hutang kepada Allah. Tetapi setelah saya hitung, maka dengan puasa Senin Kemis dikurangi dengan periode haid, hutang puasa saya tersebut akan lunas dalam hampir 20 tahun, Ustazah. Rasanya untuk melunasi tersebut berat, karena saya tidak tahu umur saya sampai kapan. Bagaimana cara melunasinya? Apakah bisa dengan membayar fidyah? Dan sekiranya bisa, berapa jumlahnya dan kemana harus disalurkan? Ya, karena tadi kan dikatakan dia itu sakit ya. Kalau untuk puasa mau tiap hari juga kan tensinya sudah terlanjur rendah ya, emang drop ya. Tensi rendah emang agak susah gitu ya, susah kepalanya. Nah kalau termasuk orang yang tidak kuat ya, ini Yuti Kono itu orang yang berat ya, berat melaksanakan puasa. Dia sudah puasa, karena membayarnya ini berat, dia bisa membayar fidyah. Di kalimat orang yang berat, dia termasuk orang yang berat, orang yang sakit, yang tidak bisa dia membayar hutang puasa dengan tiap hari, karena dia tensinya rendah, itu dibayarkan fidyah. Tapi tetap aja ya, wa antasumu khairul lakum, puasa itu lebih baik jika kamu tahu. Jadi kalau dia masih akan berusaha, bisa puasanya ditambah seminggu 3 kali atau 4 kali, itu lebih baik ya, jika kamu tahu. Tapi kalau dia merasa tidak kuat dan khawatir tidak kuat, dia tidak terbalas dan tidak terbayar nantinya, silahkan bayar fidyah. Fidyah itu ya satu hari puasa itu sahur dan bukanya itu. Tapi harga Anda sendiri. Kalau Anda biasa minum susu, minum vitamin, makan nasi, makan ayam, harga itulah yang harga dikeluarkan itu ya. Nah, silahkan kalau nggak tahu tempatnya kepada siapa, silahkan kirim ke rumah saya, karena setiap hari di rumah ada anak-anak yatim, fukara yang makan di rumah saya. Silahkan telepon aja ke 584-8137. Cara membayarkannya gimana? Itu untuk satu hari, dua kali makan, tapi makannya orang ukuran kaya. Orang itu ya. Jadi bukan makannya orang miskin, diberikannya kepada orang miskin ya. Tapi makanan yang dikeluarkan bukan takaran orang miskin, tapi takaran kita sendiri. Kalau kita biasa mengeluarkan dua kali makan 5.000, ya harga itu ya kita keluarkan. Ya, jadi jumlahnya itu dihitung ya, keseluruhannya Ustazah ya. Jadi termasuk yang Yuti Kunahu ya, termasuk yang berat melaksanakan puasa. Berat melaksanakan bayar dia, bukan puasanya. Puasanya dia kuat, membayarnya itu berat, tapi karena darahnya rendah kan. Ya, demikianlah hamba Allah di Jakarta dan Ustazah, kiranya fax hari ini kami cukupkan dan insya Allah nanti di lain hari kami lanjutkan. Kepada para pendengar yang ingin mengirimkan pertanyaan lewat fax, bikinlah pertanyaan yang singkat dan kirimkan ke fax kami di 859-04783. Ustazah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung kami tunggu telepon untuk pendengar yang ingin langsung bertanya di 859-04785. Baik, nampaknya sudah yang masuk. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan hamba Allah di Jakarta. Jakarta. Baik, langsung silakan dengan ibu. Halo. Halo ya, silakan ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya bu, soal urutan kalau zikir haji sembahyang. Zikir haji sembahyang itu urutan mendoakan ya. Saya itu mendoakan diri saya sendiri, baru orang tua, anak-anak, terus suami. Apa itu sudah benar bu? Betul, betul ibu. Tapi yang terbaik habis kita ya orang tua terus suami dulu gitu ya. Oh lagi anak. Dulu baru anak, anak gitu. Suami dulu. Oh suami dulu. Tapi dengan membaca Rabbana hab lana min azwajika zurriyyatan sudah pasangan ya. Iya. Itu berarti sudah perangkul anak juga suami juga itu sudah. Oh begitu. Jadi semuanya. Bukan anak dulu ya bu. Suami bukan dulu baru anak. Dulu. Karena ridho Allah itu ridho orang tua, ridho Allah ridho suami. Oh iya. Dan mau tanya soal bu, sholat tasbih itu memang ada nggak di dalam kemasan? Oke, ini aja bu ya. sesuatu yang meragukan ibu ditinggalin aja deh. Gitu. Karena ada yang bilang ada hadisnya katanya sahih, ada yang mengatakan itu tidak sahih. Kalau ragu-ragu tinggalin aja. Gitu. Ibu kerjakan aja bangun malam yang banyak. Iya. Ibu baca Quran siang hari. Qobliyah, ba'diyah, itu yang lebih pasti kan. Jadi yang pasti aja. Jadi yang ibu ragu-ragu tinggalkan. Kalau ada teman ibu yang ngerjain, ya dia yakin ya kerjakan. Tapi ibu memang kayaknya hadisnya ada yang bilang iya, ada yang bilang sahih, ada yang bilang tidak. Ya udah tinggalin aja. Kita kerjakan yang pasti, jadi mantap kita. Masih banyak ibu-ibu tidurnya siang-siang aja. Artinya kalau perlu setengah 9 itu udah naik tempat tidur. Supaya jam 3 udah bisa bangun, banyak bangun malam. Nah, nanti pagi ya bisa kobriah badiah itu sudah cukup repot gitu ya. Terima kasih. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami tunggu yang lainnya di nomor telepon yang sama 85904785. Halo, dari Kayu Manis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan hamba Allah di Bekasi. Radionya tolong kecilkan ibu ya. Baik, silakan langsung bertanya dengan ibu dan lebih dekat dengan teleponnya. Ibu, saya mau tanya. Iya. Apakah jika kita mempunyai barang mewah seperti motor yang ratusan juta atau mobil mewah yang jumlahnya hanya sedikit di Indonesia, itu bisa dikatakan riya? Padahal membeli itu tujuannya untuk kenyamanan, dan membeli itu bukan dari kita nyicil atau meminjam uang. Itu aja ibu, saya dengar dari radio ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau riya itu kan perasaan ya, dari hati kita riya itu. Pamer ya. Ya kan, riya itu perasaan kita. Tapi yang terpenting ibu harus ingat, dalam surat Al-Baqarah 254 di situ Allah sudah peringatkan kita. Hai orang-orang yang beriman, infakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada kamu sebelum datang hari tidak ada jual beli, tidak ada sahabat karib, tidak ada syafaat. Kalau kamu ingkar sama ayat ini, kamu rugi, kata Allah. Itu. Jadi kembali lagi, kalau kita berbanyak-banyak beli barang mewah, kan nanti nyimpannya kurang. Itu masalahnya gitu kan? Nyimpannya kan kurang. Mau nyaman kan, mobil yang jam setelahnya 300 juta juga udah nyaman. Jadi orang beli sampai yang MM-an gitu kan. Apa enggak sayang nanti kalau masih ditinggal semua? Itu 254 ya. Lalu yang di Al-Baqarah 245, tolong ibu catat. Mula-mula 254, yang kedua 245. Barang siapa yang akan meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik, aku akan membayarnya dengan bayaran yang berlipat-lipat, dengan lipatan-lipatan yang banyak. Ingat, aku yang melebihkan kamu, aku yang menyempitkan dia. Jadi kita dilebihkan itu serumut angin Allah, dan kepada aku loh kamu akan kembali. Jadi kalau kita lihat di sini, lebih baik gak usah yang terlalu mahal kita beli, walaupun nyaman tapi merasa bangga. Tabungannya tuh dua, di dunia kita nyaman, di akhirat kita nyaman. Jadi sebaiknya mencari kenyamanan itu bukan cuma di dunia tapi juga di akhirat. Karena kata Allah, karena kepada aku engkau akan kembali. Diingatkan tuh, karena seperti Nabi kan, dia lebih suka tidur di atas tikar. Karena untuk beli kasur sayang, mendingan nanti aja deh. Lalu uang Nabi kemana kan selalu dikeluarkan terus. Nah, sementara kita ini sudah wah royal banget ya, kita ini sudah selalu royal. Jadi perhitungkan lagi, kalau ibu ingin nyaman di dunia, harus nyaman juga di akhirat. Itu. Jadi rujukannya Al-Baqarah 254, Al-Baqarah 245, terus ngasihnya kemana? Ke Al-Baqarah 215. Sebelum mengeluarkan infak itu tabungan buat akhirat, ibu lihat dulu surat 9 ayat 60 itu zakatnya dulu. Habis zakat sudah uang itu bersih, karena zakat itu kotoran. Sudah bersih, sekarang disimpan yuk di bank. Banknya apa? Banknya Allah, yaitu infak saya. Jadi bukan riya ya ibu beli mobil mahal itu. Riya itu adanya di hati ibu sendiri. Ya, dia tergantung ibu ya. Jangan kan yang mahal, yang murah juga. Tapi kalau saya katakan ibu pengen nyaman, apa enggak sayang kalau kita mau nyaman di dunia tapi enggak nyaman di akhirat? Karena semakin banyak itu, semakin banyak dituntut untuk kita infak. Karena berapa jumlahnya kita harus infak, tolong ibu lihat lagi di Al-Baqarah 219. Itu di tengah-tengah ya, adanya di atas berbicara mengenai khamar dan judi. Di tengah-tengahnya mereka bertanya kepadamu tentang yang akan diinfakkan, katakan kelebihan dari keperluan. Jadi Jadi kelebihnya keperluan itu harus disimpan ke akhirat buat nanti kita pulang. Kedua-duanya demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kamu supaya kamu berpikir tentang dunia dan akhirat. Nah itu kan. Jadi yang dipikirkan harus dua itu. Jadi kalau diberikan semua gak kepedi akhirat, rugi separuh aja deh, separuh buat bawa ke akhirat. Bawa ke akhirat itu kemana? Ibu lihat Al-Baqarah 215 kan. Ibu bapak, terus mertua, saudara-saudara dekat, yatimnya masih keluarga, baru yatim lain, baru fakir miskin. Bisa membantu yatim kita juga dalam membangun rumah yatim, Ibu. Kita benar enggak gitu. Ada yang kirim 1 juta. Alhamdulillah ya. Gitu kan ya, ada yang alhamdulillah. Ngumpulin sedikit-sedikit dan juga pergi nih bawa proposal. Iya. Makanya kita pengen punya rumah di akhirat. Insyaallah Ibu, saya juga selalu ingin. Kita pengen dekat sama Rasulullah, kalau enggak aduh tebel muka loh, insya Allah, gitu. Makanya saya nggak punya apa-apa, Ibu hanya mengajak dan mengajak untuk membangun rumah yatim. Kebetulan kita di rumah ibu wali kota, jadi saya siapa kasih beliaunya ada, berkat ikutan. Iya iya. Tapi alhamdulillah melalui radio Bayu Manis ini ada yang kirim mobil gitu. Meter bu silakan, satu meter ya silakan, gitu kan, silakan datang ke rumah untuk lihat sendiri tanahnya. Nah itulah yang kita bawa itu, pulang. Ibu ya, masya Allah mudah-mudahan ini tergugah melalui corong ini hamba-hamba Allah yang memiliki kelebihan untuk membantu sesama kita. Jadi boleh aja ya, kita mau beli rumah yang 1M ya, tapi apa enggak yang lainnya ya, masya Allah. Utamakan dulu kebutuhan ya, yang lain. Kalau sudah punya rumah satu, pikirin rumah di akhirat. Ya, rumah di akhirat itu artinya mengurus keluarga dulu. Nanti kita mulai berpikir tentang anak yatim dan fakir miskin. Tapi yang pertama keluarganya dulu diutamakan. Baik, mudah-mudahan cukup jelas untuk hamba Allah di Bekasi. Kami tunggu yang lainnya di 85904785. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Radionya tolong dikecilkan dulu, Ibu. Iya. Silakan langsung dengan Ibu bertanya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan punya masalah, Bu, ya. Iya. Saya tuh udah berhubungan 3 tahun. Kami memang berniat menikah, gitu kan. Cuman orang tua saya nggak restu, gitu, Ibu. Saya tuh selalu dijodohkan dengan laki-laki lain, gitu, ya kan. Karena terlalu banyak fitnah tentang cowok saya ini ya, Bu, ya. Yang katanya dia lah, begini, gitu ya. Orang sekitarnya juga tahu dia itu nggak kayak gitu ya. Terus puncak-puncaknya kemarin hari Selasa, saya dipaksa menikah dengan seorang laki-laki, ya kan. Katanya saya mau nggak mau atau suka nggak suka, saya harus nikah, gitu ya kan. Saya udah jelaskan, saya tuh nggak bisa, saya bilang gitu. Itu saya dianggap durhaka apa-apa gitu, Bu, ya. Udah 3 tahun ini saya selalu diperlakukan seperti itu, kan. Terus kemarin kan saya dikasih pilihan di ultimatum gitu kan. Kamu pilih dia atau pilih saya, kata bapak saya gitu kan. Kalau memang kamu pilih dia, kamu berhenti memanggil saya bapak. Cuman saya diem gitu kan. Saya masih fikir, saya sholat, saya ngaji gitu, Bu. Cuman pas hari Selasa itu emang udah puncaknya banget. Akhirnya saya lari gitu kan, saya pergi dari rumah. Nah, saya mau tanyakan, Bu, gimana caranya untuk menyadarkan orang tua saya itu. Kalau mereka tuh ketakutannya tuh terlalu soal materi gitu, Pak. Nanti saya menderita sama orang itu gitu. Terus mereka juga bilang mereka itu makan rela gitu. Kalau misalnya hartanya sampai jatuh sama orang lain gitu, Pak. Baik. Materi dan mungkin perlu kesadaran anaknya apa orang tuanya yang sadar ini. Sekarang kan saya udah pulang ke rumah, Pak, ya. Saya udah sholat lagi, baik. Lagi. Kita dengar jawaban Ibu ya. Saya lewat radio juga, baik, Pak, baik, ya. Baik. Iya. Dosa ya, orang tua itu yang memaksakan anaknya. Nanti muncul musibahnya anaknya misalnya kawin lari. Karena pernikahan itu harus suka dengan suka, tidak boleh dipaksa. Apalagi pertimbangannya materi. Masya Allah. Berdosa sekali orang tua seperti itu. Nanti akhirnya dapat suami yang kaya, taunya perlakuannya tidak baik. Yang keduanya memang tidak boleh menikahkan kalau kita tidak suka. Karena itu kan suka ditanya dari petugas KUA kan. Kamu suka dengan ini, tidak ada paksaan, harus ada pertanyaan itu. Nah biasanya yang kawin dipaksa itu, kita juga dipaksa oleh orang tua bilang iya, Ya, ya, gitu kan. Yeah. Ini berdosa sekali. Mm-hmm. Yang menjalani hidup itu kan anak itu sendiri. Yeah. Jadi seharusnya orang tua tidak boleh memaksa. Mm-hmm. Enak, enggak enak, kalaupun salah. Mm-hmm. Ya nanti anak itu nanti yang terpaksa. Ketika dapat musibah, ya itu kan salahmu, enggak nurut mama. Mm-hmm. Nah, tapi kalau kita yang paksakan, lalu ternyata takut tidak enak, ya. Mm-hmm. Ya kan jadi sesalam seumur-umur, gitu. Yeah. Ya. Ini memang kesadaran orang tua. Berdosa sebetulnya memaksa seperti itu berdosa. Mm-hmm. Tapi ya Mbak, saya ingatkan, jodoh itu sudah tertulis di surat Ar-Rum ayat 21. Di Loh Mahfud sudah tertulis jodoh kita. Mm-hmm. Jadi tanpa berdebat, tanpa kabur pun, kalau jodoh Anda memang sama pasar Anda, insya Allah cari. Nggak kemana ya. Ya tapi berdoa terus aja. Mm-hmm. Tanpa harus menyakiti orang tua. Mm-hmm. Doakan orang tua Anda tadi, doakan ya Allah, kalau memang pasar saya ini jodoh saya, satukan dengan pernikahan, jadikan orang tua bisa menerima dia, ya Allah. Mm-hmm. Ya, jadi kita mendoakan orang tua terus mengenal. Mm-hmm. Yakinlah kalau memang jodoh Anda pasti tetap sama dia kok. Mm, yeah. Tapi caranya ya tanpa durhaka dulu. Ya. Mm-hmm. Ya tanpa durhaka. Mm, yeah, nah kalau selanjutnya memang Anda mau memakai jalan yang ya udah deh, terima aja orang tua, ya memang berarti jodohnya. Hmm. Jodohnya sama si laki-laki yang tidak dicintai. Tidak dicintai. Tapi dengan cara yang sangat manis di hadapan Allah. Hmm. Ya kan caranya manis sekali. Iya, iya. Jadi caranya jodoh orang tua ya. Betul-betul dia itu berkorban untuk orang tuanya. Hmm. Ini membalas jasa orang tuanya dengan cara menerima seperti itu. Hmm. Jadi jelas anaknya itu dapat pahala, orang tuanya tetap berdosa ini, Pak. Dolim ya kan, mendolimin. Jadi yang didolimin ini pahala, yang mendolimin dosa gitu. Ini mendolimin dong orang tua kan. Nah, tapi si anak menerima dengan dasar takut berdosa, takut menyakiti dan ingin membalas jasa orang tua dengan cara menerima ini. Anaknya sudah betul, bapaknya itu berdosa. Karena kita itu membesarkan anak tidak boleh menuntut apa-apa. Tidak langsung, kamu harus begini, kamu harus begini. Tidak, selesai diurus, dibesarkan, selesai. Urusan baik tidak baik itu urusan dirinya sendiri. Kalau dia gak mau berubah, Allah juga gak bisa merubah. Kita harus maksimal mendidik anak, memberikan kasih sayang. Dirinya nanti mau jadi apa, dirinya sendiri yang menjadikan ya. Mm-hmm. Artinya kalau gak mau diatur, dibentuk ya, diwarnai oleh orang tua, seperti anak Nabi Nuh kan. Kan dibentuk oleh Nabi Nuh. Tapi toh kan an tadi kafir. Ya mana istri Nabi Nuh, Nabi Lut, dua-duanya juga kafir. Seorang suami, seorang bapak itu hanya mendidik istrinya, mendidik anaknya dengan maksimal. Hasilnya gimana orang itu sendiri gitu ya. Setelah kita mendidik, orang tua itu tidak boleh menuntut. Kalau kamu gak mau sama dia, kamu bukan anak papa lagi. Ya berarti dia memaksa, menuntut balas. Dia kan menuntut balasan yang dimana dia sudah mendidik anaknya. Itu tidak boleh. Jadi kalau mbak mau ikutin orang tua sebagai tanda balas jasa dengan mengorbankan diri Anda, ikhlas karena Allah, lihat nanti Anda dibuktikan oleh Allah. Kalaupun nanti Anda tidak bahagia diperlihatkan oleh Allah, nanti insya Allah kembali ke pasar atau barangkali pasar Anda betul tidak baik gitu ya. Kita juga tidak tahu, wallahu a'lam. Dua-duanya melihat dari kasat mata aja. Yang berbeda ya. Ya, mbak lihat dengan kasat mata dia baik, kita, orang tua melihat dengan kasat mata ya. Dia tidak baik gitu. Yang tahu siapa? Yang tahu cuma Allah. Nah, jadi kalau mau ngikutin orang tua dengan dasar ingin membalas jasanya, berkorban diri Anda, Anda akan mendapat pahala yang banyak sekali. Tapi orang tua di sini berdosa. Ingatkan aja ya, jangan semenang-menang seperti itu. Sebaiknya ada kesadaran, kalau enggak anaknya ya bapaknya. Iya, gitu. Tapi anaknya sadar juga kan, jadi dolimin anaknya. Dolimin ya. Dolimin ya. Kecuali pemabung kan, nah itu boleh. Tapi kalau laki-laki memang agamanya baik. Baik, agamanya yang pertimbangan gitu ya. Kalau dia mempertimbangkan ekonominya, dosa itu enggak boleh. Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan ada jalan yang terbaik. Jadi kita ini membesarkan anak sekian tahun, jangan dipisah hanya dengan egois kita kan. Kalau sama dia, mama nggak terima, nggak ridho, jangan lah seperti itu. Biarkan aja, kalau ternyata tidak baik itu salah kamu sendiri kan. Kita kan cuma membawa dia kepada hal yang baik, kita tawarkan. Memang laki-laki yang dia pilih bukan pemabok, sebenarnya juga baik, tapi ternyata lu kok nggak baik ya, memang itu musibah buat dia. Atau ujian buat dia, ujian buat kita jadinya kan. Tapi tidak musibah buat orang tua. Ujian itu kalau kita sudah berbuat yang terbaik, tapi dapat yang gak baik ya. Tapi musibah itu ketika kita sudah berbuat salah, lalu terjadi yang gak enak, itu musibah. Misalkan bapaknya tadi sudah melarang anaknya tadi, kamu bukan anak bapak lagi, nah, lalu anaknya kabur, itu musibah kan. Habis bapak kan gak boleh begitu harusnya, itu musibah namanya. Ya mudah-mudahan anaknya tadi bisa berpikir lebih panjang. Istikharah dulu ya Bu. Baik Ibu, kita coba untuk pendengar yang akan bertanya lewat telepon. Baik, silakan di 85904785 85904785. Halo Radio Kayu Manis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan hamba Allah di Depo. Baik, langsung dengan Ibu silakan. Assalamualaikum Bu Saja. Waalaikumsalam. Saya udah dapat musibah lama ya, 10 tahun ya. Mengenai keadaan rumah tangga saya gitu ya. Suami saya sering nyeleweng, ya sering berbuat zina sama perempuan lain gitu ya. Nah terus sekarang ini saya udah mencoba ya bersabar, terus saya ya hanya bisa ngadu sama Allah gitu ya. Selama 2 tahun ini saya udah menjalankan sholat gitu ya. Sholat malam? Iya, sholat hajat, istikharah sama tahajud ya. Selama 2 tahun itu saya jalanin terus. Terus udah 2 tahun ini kan dia tuh udah nikah lagi di bawah tangan gitu ya. Nah terus dia tuh udah gak peduli lagi sama sekali sama saya tuh. Dicerai enggak, digantung gitu. Akhirnya saya 3 bulan kemarin tuh saya ngaduin ke pengadilan agama ya. Akhirnya pengadilan memutuskan saya akhirnya bercerai gitu. Nah yang ingin saya tanyakan Bu saja, dosa enggak saya istilahnya ngajukan duluan gitu ya. Karena itu juga ya suami saya istilahnya udah sepakat untuk bercerai gitu ya. Karena dia lebih memilih istri keduanya daripada saya gitu. Ibu gak mau dimadu? Saya gak mau. Karena dia sering kali menyakiti hati saya gitu ya. Terus dia itu gak pernah nafkah lahir batin selama 2 tahun itu. Ke anak juga enggak gitu ya. Akhirnya saya sih sekarang udah alhamdulillah udah bebas gitu ya. Udah cerai gitu. Nah masih berlakukah masa idah untuk saya gitu? Iya tetap Ibu. Iya. Tetap masa idah tetap Ibu. Jadi setelah diketok palu itu baru dihitung masa idahnya 3 bulan. Jadi setelah palu diketok ya dia baru dihitung masa idahnya. Selama setahun setengah itu kedzaliman suami terhadap Ibu. Yang dibayar mahal oleh Allah untuk Ibu. Tapi Ibu berstatus istri yang dia sangat berdosa. Berarti dia mendzalimin istrinya sama hati yang ramah. Dan itu sebuah keuntungan dari Ibu. Iya. Ibu beruntung kalau Ibu ikhlas ya, itu pahala. Saya ikhlas lahir batin ya Bu saja, saya udah rela gitu. Namanya cuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Iya, selama itu saya memang begitu ya, saya pasrah sama Allah ya. Ya satu lalu baca doa Al-An'am ayat 19 Ibu ya. Itu dibaca. Iya. Jadi terus Ibu dekatkan diri pada Allah aja lah, enggak punya suami, dekatkan diri pada Allah. Ibu cuma sekedar lihat aja ya, sekedar cek aja di surat 65 ayat 6, 7, dan 8. Nah, disitulah kesalahan suami ibu dia. Dan setelah cerai tidak menafkahi anak-anak, dia akan diazab dengan azab yang mengerikan. Idah tetap saat idah tetap, jatuh talaknya jatuh. Ketok palu ketok itu palu. Baru ibu idah 3 bulan ya, sampai sekarang ibu hitung sudah 3 bulan belum. Lalu sebelum itu ibu tetap istri yang didolimin. Untung kan Bu, mahal sekali harga kedoliman itu. Upahnya surga ibu sabar. Dan suaminya itu ke neraka, itu berat itu kalau dia tidak bertobat sampai mati. Tobatnya harus minta maaf sama ibu dan menebus dia dengan biaya yang dia terlantarkan itu. Masya Allah. Baik, mudah-mudahan cukup jelas untuk hamba Allah di 85904785. Masih kami tunggu, silakan untuk Anda yang ingin bertanya. Masih dalam tuntunan Rohani Islam dari Radio Kayu Manis Jakarta. Baik, sudah ada yang masuk kembali. Halo Radio Kayu Manis. Halo. Iya. Dengan hamba Allah di? Di Romangon. Baik, silakan langsung. Mau tanya, anak saya kan ditinggal suaminya udah lebih dari 3 bulan. Ditinggal suaminya lebih dari 3 bulan? Iya. Nah, itu gimana masalah kawinannya? Kita kan nyata mau ke pengadilan agama gitu. Ditinggal? Dikirimin nafkah enggak? Iya, karena ada masalah dia dengan keluarga kita. Nafkahnya masih dikasih? Ibu? Enggak. Anak istrinya masalahnya dikasih. Masalah apa Bu? Ya dia sering ngebohongin istrinya gitu. Sering ngebohongin terus dia pergi akhirnya sekarang? Ya kayak gini, dia kan ada masalah gitu. Sering bohongin orang sana sini gitu. Terus anak saya juga gak mau jadi korban malunya gitu. Kita juga gak mau jadi korban malunya gitu. Karena kita selama ini diam. Saya udah sholat istikharah minta sama Allah tunjukin apakah jodoh anak saya ini bagus dengan dia gitu ya, baik. Ya ternyata Allah tunjukin bahwa dia itu gak baik gitu ya. Nah bagus, kita keluarga nih bapaknya, saya tanya langsung ke dia gitu, kamu mungkin malu keluarga lagi seperti yang sudah-sudah ya, kalau mau begitu caranya kita gak mau gitu. Terus anak saya juga emang udah lama mau menuntut cerai sama dia gitu. Karena kelakuannya itu bikin malu terus. Jadi suami nipu jadi, orang gitu. Iya, ngebohongin orang, nipu orang di mana-mana. Ketempuhan keluarga. Udah iya. Sering kali itu kayak gitu. Coba seberapa duit yang harus kita keluarkan untuk nutupin kesalahan dia gitu. Ganti uang orang, barang orang gitu. Ya, karena bisa udah 3 bulan lebih gitu dia. Gimana sudah anak saya bulan gitu. Status seterusnya ya. Status terusnya anak saya gitu. Ya, sekarang gini aja, kalau anak ibu masih mau terus, teruskan. Kalau enggak bisa ngadu ke pengadilan. Ya enggak mau, anak saya udah enggak mau. Sudah enggak gitu, mau ya. Ngadu ke pengadilan. Itu ada rujukannya ya Bu ya. Al-Baqarah 229. Kalau sudah tidak bisa menjalankan hukum Allah lagi, artinya anak ibu sudah enggak bisa lagi menjalankan hukum Allahnya sebagai istri, udah enggak bisa kan? Tidak berdosa kamu berdua. Tadi hukum perkawinannya gimana tuh Ustazah? Ibu harus mengadukan dulu ke pengadilan. Baru sah dia udah cerai ya, gitu ya. Ya. Dia enggak ngasih nafkah lahir batin anaknya. Ya, bisa diadukan aja. Diadukan aja sudah 3 bulan tidak menafkahi dan selama ini begitu-gitu-gitu diadukan. Ya. Apa perlu keluarga ini kita kasih tahu Ustazah kalau dia tuh udah lebih 3 bulan enggak pulang ke sini? Oh iya, perlu kasih tahu ibu. Perlu ya. Supaya dikasih kemudahan untuk ayo kita cerai aja tapi enggak usah marah-marah. Enggak sih, kita mau baik-baik ya, gitu. Ya, keluarganya enggak tahu kalau kelakuannya tuh begitu. Jadi, kita terus sama keluarganya, sekarang kita mau cerai baik-baik aja. Nah, kita aja saja. Baik. Terima kasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kami tunggu di 85947785, masih dalam tuntunan Rahal Islam dari Radio Kayu Manis Jakarta. Anda bisa mengikuti setiap pagi Senin, Selasa, Rabu dan Jumat dan share ulang setiap sore. Halo, dari Kayu Manis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan hamba Allah di Bintaro. Bintaro. Silakan langsung dengan Ibu. Halo, selamat pagi Bu Raja. Pagi Bu. Bisa lebih keras ibu? Saya seorang istri, kenapa ibu? Yang mempunyai dua anak. Mempunyai dua anak? Terus? Saya itu sudah berkeluarga 11 tahun. Sudah berkeluarga 11 tahun? Waktu 4 tahun yang lalu bu. 4 tahun yang lalu kenapa ibu? Suaminya ditugaskan ke Palembang. Suaminya ditugaskan ke Palembang, terus? Lalu di sana ternyata dia. Di sana di Palembang ternyata? Dia kawin. Dia nikah lagi? Di bawah tangan. Di bawah tangan, ya? Dua orang. Dua orang istri? Iya. Terus? Lalu, habis itu tahun lalu dia dikembalikan. Setahun yang lalu dikembalikan ke Jakarta? Iya. Terus? Sampai sekarang ini, yang satu. Sampai sekarang, yang satu? Yang satu dicerai, yang satu masih? Iya, masih. Tapi sampai sekarang ini? Kelakuan dia tuh, kelakuan si suami ini? Enggak adil. Enggak adil, iya. Dia masih suka berzina melalui telepon. Berzina lewat telepon? Sudah diceraikan itu. Iya, terus? Gitu, ibu sudah capek dengan sikap suami yang seperti itu ya? Terus? Iya, berbohong. Berbohong? Iya. Iya. Saya gimana minta petunjuk dari ibu aja gitu. Sikap yang terbaik ya, mendapatkan suami yang seperti itu. Baik. Setiap malam? Setiap malam? Itu dengan perempuan yang sudah diceraikan. Dengan perempuan yang sudah diceraikan? Berzina lewat telepon, ya, suara ya, SMS segalanya. Padahal udah cerai. Ya, istri yang satunya lagi di Jakarta juga. Ya. Tapi tidak adil. Sikap yang terbaik apa yang harus dilakukan ibu ya? Ya. Baik. Kita dengar jawaban dari ibu. Surat 42 ayat 40 sampai 45 sebetulnya. Yang 40-nya begini bu, balasan kedoliman dengan kedoliman yang seimbang. Ibu boleh aja minta cerai, kan disakitin kan. Tapi barang siapa yang maafkan dan berdamai, jadi seperti tidak ada apa-apa, ibu maafkan, pahala dalam jaminanku. Lalu kata Allah, innahu la yuhibbu dzalimin, tapi suami ibu itu dibenci Allah. Dan kalau terus menerus dia dalam dosa, terus sampai dia meninggal, engkau akan melihat mereka-mereka yang menzalimin tadi itu ketika melihat azabnya. Suami ibunya akan ke neraka kalau gak pernah tobat dan ibunya terus maafkan terus. Nah, ibunya ke surga, dia ke neraka, itu satu. Kedua lagi, Al-Baqarah 286 juga ada di situ kan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang tadi saya bacakan. Allah itu tidak akan menguji hambanya kecuali sebatas takarannya, ukurannya ya. Nah, kalau ibu masih mau bersabar, satu hari ibu akan mendapatkan lahamak kasabat pahala. Dan suami ibu wa'alihamak kasabat hukuman. Pahala hukuman, pahala hukuman. Ketika dia tidak adil, ibu terima dengan ucapan yang tadi ibu dengarkan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Berarti ibu cuma ngumpulin pahala aja tiap hari. Kalau ibu ikhlas didolimin. Tapi kalau ibu sudah berhenti, tidak bisa ikhlas lagi, ya ibu bisa nuntut cerai. Tapi jangan langsung cerai dulu ibu, sholat malam yang banyak, berdoa kepada Allah, minta petunjuk, apa yang terbaik ya, minta kekuatan untuk bisa menerima ini semua, supaya upahnya jadi banyak ya bu ya. Jadi kita lebih memilih upah di sisi Allah ketimbang dunia. Suami itu bisa tidur dengan tiga perempuan kan kita bilang gitu ya. Bisa tiga isi sekaligus, mana enggak hadir lagi dengan perempuan. Hina ya. Ya. Jadi kalau suami seperti itu buat apa sih dipikirin? Apakah ada baik? Justru bukan dipeliharanya, justru adanya dia bisa beli sorga. Ya. Keberadaan suami mendolimi bisa beli sorga. Kalau kuat ibu ya? Ya kalau kuat ibu bisa beli sorga pakai kedoliman suami ini. Tapi kalau kedoliman ini di stop boleh aja. Cerai, bagus tidak dosa, tapi ibu upahnya berhenti kan? Berhenti. Karena udah nggak ada yang dolimin lagi. Upahnya berhenti. Nah itu, jadi terserah ibu-ibu pikirkan. Kalau memang ini sudah ketentuanmu ya Allah, aku ridho, berikan aku kekuatan. Tak kekuatan dari Allah. Tapi kalau memang dia tidak akan pernah bisa berubah lagi, atau menurutmu lebih baik aku cerai-ceraikan dengan cara yang baik saja. Iya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan ibu? Ibu N. Di mana ibu? Bekasi. Baik, langsung dengan Ustazah, silakan. Assalamualaikum Bu Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya ya Bu Ustazah, bagaimana menghadapi suami yang suka bohong gitu loh Ustazah. Suami yang suka bohong. Emang suami saya beristri dua. Ya, suami saya istrinya dua. Iya, iya, iya. Dia tuh mau saya jujur aja gitu. Cuman dia enggak pernah mau. Bu. Jadi kalau itu kan suka bohong, ketahuan sama saya. Terus saya tanya, "Papa, kamu bohong sih?" Saya bilang gitu ya. Cuman dia, "Oh, orang begini, begini, begini. Kamu jangan dengerin orang begini, begini, begini." Saya diam aja, cuman perasaan saya kan gimana, Ibu ya? Ya. Yang kedua gini ya, Bu saja. Saya tuh bingung dah. Jadi istrinya yang kedua ini, kalau suami saya lagi pulang ke sini, selalu digangguin Bu saja. Yang telepon diangkat mati. Pernah juga suami saya lagi di sini, dia datengin adiknya yang dekat rumah saya gitu loh Bu saja. Jadi saya bingung. Amal lebih saya sih sebenarnya saya nggak ada masalah ya. Saya mbak baik-baik aja gitu. Cuman kalau udah digangguin itu perempuan Bu saja, saya jadi kesel sama suami saya gitu loh. Ya, ya. Mau saya tolong dibilangin, saya apa-apa nggak boleh gangguin ya. Pokoknya kamu tenang aja deh mah, kamu diem aja deh. Cuman itu perempuannya giliran dia kok kayaknya bebas aja deh gangguin saya. Jadi saya baru bagaimana Bu sama suami saya gitu loh. Makasih Bu ya. Ini namanya kedoliman ini ya. Ibu tadi didolimin suami. Suami mau menikah lagi memang sudah diingatkan di surat An-Nisa 129. Kamu tidak akan bisa berlaku adil walaupun kamu sangat ingin. Nah akhirnya malah sekarang bohong sana, bohong sini kan begitu. Punya istri dua jadi tukang bohong akhirnya di hadapan Allah. Jadi kan kalau memang kamu boleh menikah dua, tiga, atau empat, kalau kamu bisa adil, tapi kalau tidak, satu lebih baik akan terhindar daripada kezaliman kata Allah. Allah sudah ingatkan dengan beristri satu akan terhindar dari berbuat zalim kan. Nah kenyataannya sekarang seperti ini. Dia tidak bisa memelihara istri tuanya untuk tidak dizalimin istri muda. Dia tidak bisa melindungi sebagai ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Harusnya dia bisa melindungi istri tuanya untuk tidak digangguin istri muda. Atau dia bisa melindungi istri muda untuk tidak digangguin istri tua kan. Ini kan yang ganggu malah istri mudanya ya. Nah, jadi ibu ini sedang didolimi. Itu suratnya surat ke-42, nanti dicek ya. Ayatnya ayat 40. Bunyinya begini. Balasan kejahatan dengan kejahatan yang seimbang. Ibu bisa marah sama perempuan itu. Ibu bisa caci maki dia kalau memang dia nyakitin ibu. Balasnya, balasnya seimbang, harus impas. Itu gak berdosa kata Allah. Tapi barang siapa yang memaafkan dan berdamai, jadi sudahlah gak apa-apa, biarin aja dia gitu saya. Ada iming-iming, ini sebuah iming-iming, ini sebuah tawaran. Mau marah silahkan, boleh. Mong kamu memang disakitin kok kata Allah. Tapi harus seimbang impas ya. Jadi kalau kalimatnya misalkan sialan lo juga sialan, nah udah impas, jangan ditambah-tambahin gitu kan. Pokoknya kan katakanlah contohnya seperti itu. Jadi kalau misalkan dia mau ngatain apa, apa yang dia lakukan kita balas seimbang, itu impas. Tapi ditawar oleh Allah, kalau kamu mau maafkan, aku nanti yang kasih upah kamu. Tapi kalau dimaafkan, apakah dia bebas? Tidak. Innahu la yuhibbu dzalimin. Aku benci ini sama perempuan yang nyakitin kamu. Aku benci ini sama suami yang mendzalimin istrinya. Nah, ini di sini jadi ini jadikan ini proyek mencari mencari pahala gitu. Tanpa ada orang yang menyakiti, kita ini enggak bisa ngumpulin pahala. Kita enggak bisa ke surga tanpa disakitin tadi. Susah. Kita mau ke surga pakai sholat, surat kita jarang konsentrasi. Kita ke surga pakai haji, kita jarang yang mabrur. Kan jadi banyak, mau ke surga pakai puasa, puasa kita ini jarang yang mulus. Paling-paling puasanya puasa perut, puasa mulut, puasa lidah, puasa mata, puasa telinga, jarang. Nah, yang paling gampang mengumpulkan pahala untuk ke surga kita ini ya dizolimin itu. Tapi asal ngerti kan, asal paham, oh gua lagi dizolimin, ucapannya sama innalillahi wa inna ilaihi raji'un, la haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, hamba kembalikan kepadamu, hamba enggak berdaya upaya, tunjuki perempuan itu jalan yang benar. Itu aja. Kering telepon diangkat, diam langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Supaya apa? Begitu ibu terima tadi teleponnya tadi, jangan sebel, tapi terima, menerima. Menerima apa? Allah tentuin aku diginiin dia. Kok Allah tega banget sih aku ditentuin kayak begini? Karena Allah ingin membuat ibu tadi, wabashiris sabirin, ada kabar gembira buat ibu. Orang yang sabar, tapi ketika ngangkat telepon ternyata diam. Ngangkat telepon ke dia, kata Allah, lu mau sabar, ada upah dari aku. Upahnya apa? Tadi saya ingatkan lagi, itu Al-Baqarah 155, 156, 157. Upahnya ulaika alaikum salawatu min rabbihim wa rahmah. Engkau dapat salawat dari aku, pengampunan dosa. Engkau merebut cintaku. Kenapa? Ya karena tadi begitu ada telepon ring, diam aja. Oh dia barangkali ucapan istighfar, karena kita sudah tak keburu marah kan. Tadi kita istighfar, lalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku terima ya Allah. Biar aku kekuatan. La haula wa la quwwata illa billah. Kenapa ibu harus berusaha berjuang untuk menekan nafsu ibu tadi supaya bisa sabar ya? Karena ingin salawat dari Allah, karena ingin merebut rahmatnya Allah. Sudah jadi masuk kembali ibu. Baik, kita coba. Halo Radio Kayu Manis. Halo. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan ibu. Dengan ibu Asiki. Di mana ibu? Di Depok 1. Baik, langsung dengan ibu silakan. Assalamualaikum Bu Ustaz. Waalaikumsalam Ustazah. Ini anak saya kan mau umroh ya. Katanya bilang begini, ada yang memberitahu itu dari pengajiannya, harus bawa muhrim, katanya betul apa ya? Iya betul. Ya. Sebaiknya seperti itu. Sama satu lagi ya Bu Ustazah ya. Apakah boleh berwudu kalau lagi sakit, berwudu dengan air hangat gitu Pak Ustaz? Boleh aja. Enggak sakit juga boleh Pak Ibu. Enggak sakit juga boleh, agak dingin malam ini pakai air hangat boleh. Oh boleh ya. Boleh-boleh aja. Jadi tidak harus air dingin kan. Kalau emang kita punya air panas, ya mau pakai air panas supaya badan sehat, enggak kedinginan. Yang penting bersih ya Bu Ustazah. Iya, tetap airnya air bersih, air jadi kobok. Bukan gitu. Air teh. Jadi diwadahin ember gitu ya, boleh ya? Boleh. Kalau yang punya air panas yang ya, itu satu kan? Yang itu aja. Jadi kembali tentang anak ibu itu betul ibu. Tadi ibu kan sudah dengar sendiri yang seorang istri pergi haji tanpa mahram. Kalau umroh itu pakai muhrim juga? Sama ibu, keluar kota itu kita kalau pergi sudah lebih 3 hari. Wanita pergi lebih dari 3 hari itu sudah harus pakai muhrim. Sampai di sana dia pasti akan butuh laki-laki. Butuh bantuan ngangkat koper, nemenin jalan. Gak bisa perempuan jalan sendirian di sana itu. Nah itu nanti akan dimuhrimkan. Nah ini ironisnya kan. Ibu nanti akan dikasih muhrim dengan orang lain. Oh gitu. Itu kan pasti di paspornya nanti ada tulisan fulan bin, fulan binnya nih bin orang lain, kan sudah ngibulin Allah. Nah sampai sana nanti ada musibah, orang yang dijadikan muhrimnya itu ketemu lagi, ketemu lagi, ketemu lagi. Maaf-maaf aja, sering ada yang beberapa kali maafnya terjadi ya, dimuhrimkan sama ustadznya, dianggap ponakannya, tahu-tahu pulang dia sudah ketantol ustadznya. Nah, na'udzubillah kan. Jadi yang lebih suci wanita itu sebaiknya kalau pergi pakai mahram lah ibu, ada muhrimnya lah, kakak laki-lakinya, adik laki-lakinya, omnya, kan bisa bareng-bareng gitu kan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam dengan ibu. Dengan Ibu Hidayah. Ibu Hidayah di mana? Di Cimanggis. Cimanggis, silakan dengan ustazah. Begini Bu Ustazah ya, saya juga punya anak perempuan. Kenapa ibu? Ibu Hidayah punya anak perempuan katanya ibu. Terus? Sekarang lagi pacar dengan agama lain ya. Katanya sih mau masuk Islam. Tapi saya itu ragu-ragu. Ibu ini ragu menerima calon mantu bisa masuk Islam apa tidak walaupun sudah janji. Iya. Tapi saya takutnya nanti udah punya anak terus dia kembali ke agamanya. Ibu, maksudnya takut gitu ya, baru janji akan masuk Islam. Akan masuk Islam kalau nikah. Iya. Tapi dia sekarang udah mulai belajar gitu. Tapi ya saya tetap ragu-ragu karena khawatir aja. Khawatir. Tapi bagaimana dengan keluarganya itu? Tetap dia agama non muslim ya. Keluarganya non muslim, anaknya mau Islam karena mau nikah. Baik, sudah bisa dipahami ibu ya. Iya. Jadi begini ibu, jangan sampai dia hanya bicara saya mau masuk Islam kalau saya nikah. Suruh Islam dulu. Karena sesuai dengan Al-Baqarah 221, jangan kamu nikahkan wanita mukmin dengan laki-laki musyrik hatta yu'min. Sampai dia beriman dulu. Kalau dia sudah beriman, masuk Islam, sudah melaksanakan perintah-perintah Allah, kita lihat Islamnya itu baik, artinya sudah punya kualitas ya. Baru kita nikahkan. Jadi jangan masuk Islam depan penghulu, itu salah jelas itu ya. Salah kaprah itu. Jadi salah, nanti akan muncul musibah. Musibahnya ya tadi itu, sudah punya anak, dia kembali ke agama. Jadi kekhawatiran si ibu ini benar ibu ya? Benar. Jadi ingatkan, ibu bacakan Al-Baqarah 221, coba ibu cek. Jangan kamu nikahi wanita musyrik, hatta yu'min, sampai dia beriman. Budak yang hitam lebih baik daripada wanita musyrik yang menarik hatimu. Itu untuk laki-laki. Lalu untuk wanitanya, jangan kamu nikahkan, karena wanita dinikahkan ya. Jangan kamu nikahkan wanita mukmin dengan laki-laki musyrik hatta yu'min. Sampai dia beriman dulu. Nah itu kan. Jadi dia silakan kalau emang kamu mau masuk Islam dulu aja. Lihat perkembangannya ibu ya. Sebulan, 12 tahun. Kalau saya gak mau nikah, mau ngapain masuk Islam? Ini udah gak benar. Dia tidak boleh masuk Islam karena mau menikah. Karena mau menikah ibu ya. Jadi dia harus belajar Islam, cobalah belajar dulu yang betul. Kalau tertarik ya dia bisa terus. Kalau gak tertarik sudah gak usah nikah. Ini menarik seperti apa yang beberapa hari lalu ibu, hari Senin itu. Seorang wanita masuk Islam, kemudian gak jadi nikah, tapi tetap di Islam. Ini bagus gitu. Iya, seperti itu. Tertarik sama pacarnya untuk masuk Islam dulu, itu gak masalah. Gak masalah ya, karena belum nikah, terus Islamnya benar. Nah, ini. Islam betul, itu bagus sekali. Dan soal suku tadi memang banyak kok ibu ya, tidak ada masalah kalau memang sudah ada taufik hidayah dari Allah. Mudah-mudahan cukup jelas. Seiman ibu ya. Iya. Dan dilihat perkembangannya sampai sejauh mana keislamannya ibu ya, baru dinikahkan. Ya, sampai dia beriman. Sampai dia beriman. Islam yang tinggi itu kan yang berkualitas namanya mukmin. Mukmin yang lebih tinggi lagi namanya mutakin. Mutakin ya. Nanti dicek dulu kan. Al-Ankabut ayat 2 dicek dulu di situ ibu. Apakah manusia akan dibiarkan mengatakan saya beriman padahal belum diuji? Nah itu jadi perlu diuji dulu anak muda tadi. Kalau disakitin pacarnya terus dia sholat apa enggak gitu ya. Ini barometernya susah juga ibu ya untuk menentukan seseorang itu. Iya sudah beriman benar apa belum? Iya kira-kira diambekin pacarnya terus dia mau sholat apa enggak gitu ya. Terus dia balik ke agamanya apa tidak? Kalau dia balik ke agamanya ya imannya seperti itu buat apa? Berarti belum beriman. Belum beriman. Jadi perlu dicek dulu sesuai dengan Al-Ankabut ayat 2. Ayat 2. Ini berapa lama ibu untuk mengetes seseorang tentang keimanannya? Karena susah sekali iman ini ibu ya. Kalau dia betul mau masuk Islam, Allah kasih hidayah. Kan dalam waktu yang cepat orang bisa jadi orang yang baik kok. Karena Allah mau membalikkan hatinya, karena memang dia ingin sekali. Tapi jangan lupa, di dalam Al-Muluk dikatakan, aku tahu yang kamu ucapkan atau yang kamu simpan di hatimu. Bagaimana tidak tahu, kata Allah, karena aku yang membuat kamu. Jadi Allah lebih tahu calon menantu ibu tadi itu betul-betul masuk Islam karena Allah atau hanya karena mau nikah. Oke, masuk Islam kan gampang, nanti kan beres bisa diatur. Karena kita tidak tahu misalnya terjadi setelah nikah ternyata dia masuk kembali agama lain. Apa pernikahannya kita putuskan apa bagaimana? Ya, langsung putus itu. Langsung putus ya, Bu ya. Pasah ya, Bu ya, karena lain agama ya. Ini ibu banyak terjadi ini, Bu. Berdoa. Ibunya berdoa terus sama Allah. Kalau dia benar-benar ya Allah, yang tahu isi hatinya pacar tadi kan Allah ya. Aku yang tahu karena aku yang menciptakan dia. Jadi ibu tanya sama Allah aja, apakah dia benar-benar ya Allah akan masuk Islam karenamu atau hanya karena ingin menikah nantinya akhirnya meninggalkan. Kalau betul-betul dia benar-benar karenamu ya Allah, dia syarikan dengan pernikahan. Tapi kalau dia hanya akan mempermainkan agamamu, putuskan dia dengan caramu. Nanti cara ada cara Allah. Ini cara bertanyanya lewat sholat apa ibu yang bagus? Sholat istiharah boleh, dalam sholat yang lima waktu atau tahajud juga boleh. Jadi kalau dia hanya akan menipu engkau ya Allah, singkirkan dia dari anakku. Tapi kalau dia betul-betul akan masuk ke dalam agamamu dengan ikhlas karena engkau ya Allah, ya turunkan rahmat satu setengah pernikahan. Nanti akan diperlihatkan di mata anak ibu bahwa dia kok ternyata cuma main-main aja. Dengan resentingan di luar dia ngomong sama temannya, gampang yang penting kan gue udah nikah gitu kan. Bisa aja ada informasi yang masuk nanti yang membuat petunjuk anak ibu terbaik. Nanti mundur. Jadi bukan kita yang buat dia mundur ya. Baik, terima kasih buat waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pecinta Radio KMR Jakarta, tampaknya tuntas sudah kami menemani Anda pagi ini. Kembali kami ingatkan untuk Anda yang akan mengirimkan fake-nya di 85904783. Baik, terima kasih atas kebersamaannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.